Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atau siang hari ini mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, dengan tujuan dan maksud yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan thalabul ilmi adalah pintu gerbang untuk kita masuk ke dunia segala kebaikan. Segala kebaikan yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan, waf'alu al-khaira, lakukanlah kalian kebaikan-kebaikan. Kebaikan ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kita berilmu. Sedangkan ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan kita duduk di majelis taklim. Karena Nabi kita juga mengatakan innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Sehingga tidak ada upaya terbaik kita untuk menuju kepada kebaikan kecuali dengan kita pertama kali duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk bisa mengetahui kebaikan apa saja yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian. Kemudian demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi umat Islam yang terpuruk, yang jatuh hina serendah-rendahnya dalam cengkeraman orang-orang kafir. Sedangkan pada asalnya kaum muslimin adalah kaum yang mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan sedih. Kalian ini adalah kaum yang tinggi, umat yang tinggi, jika kalian adalah orang-orang mukmin. Catatannya, jika kalian adalah orang-orang mukmin. Artinya ketinggian, kemuliaan, kejayaan, kewibawaan seseorang dan suatu kaum sangat berkaitan dengan seberapa dia mewujudkan, merealisasikan nilai-nilai keimanan. Sehingga tidak ada solusi dalam rangka untuk mengangkat keimanan seorang muslim atau kemuliaan seorang muslim, kaum muslimin, kecuali dengan kata Nabi kembali kepada agama. Gambaran ini digambarkan oleh Allah, oleh Nabi SAW dalam dua hadis yang saling menjelaskan. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan yusiku antada'a alikum ul-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya di zaman Nabi, Nabi mengatakan hampir datang waktunya. Dan di zaman kita sekarang ini telah datang waktunya. Apa itu? Antada'a alaikumul umam. Di mana kalian kaum muslimin menjadi barang rebutan, keroyokan, dikepung oleh bangsa-bangsa kufar. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang mereka mengundang makanan, mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Bisa membayangkan yang diundang itu orang-orang yang kelaparan, rakus. Kemudian makanan yang tersedia, makanan yang lezat. Ini menggambarkan bahwa sebagaimana bangsa-bangsa kufar itu bangsa yang rakus. Akhrasan nasi alal hayah. Mereka bangsa yang rakus dalam perkara dunia. Sedangkan negeri-negeri muslimin adalah negeri yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan, sehingga menjadi incaran bangsa-bangsa kufar. Kemudian ketika sahabat mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, susah membayangkan, karena dalam benaknya para sahabat yang namanya muslim itu ya mulia, bahkan ditakuti bangsa-bangsa kufar. Itu muslimin di zaman Nabi, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, karena memiliki kewibawaan Islam dan memiliki mental yang membuat orang-orang kafir benar-benar dia ketakutan. Karena mental-mental muslimin, mental-mental ahlul jannah, mental-mental orang yang oriented, akhirat oriented, orientasinya adalah akhirat, sehingga kematian bukan yang menakutkan, bahkan kematian di jalan Allah sesuatu yang dicari. Sehingga ketika Khalid bin Walid mendatangi satu kaum, di antara perkataan Khalid adalah jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Sehingga kalau hanya ditakut-takuti mati, kuisin tak gulai. Sehingga tidak ada takutnya kalau hanya sekedar mati. Sehingga slogan hidupnya seperti yang sering diungkapkan oleh kaum muslimin, ish kariman umur syahidat, hidup mulia atau mati syahid. Ya adalah itu. Kalau hidup harus mulia, penuh kewibawaan, memiliki izzah karena iman dan takwanya kepada Allah Ta'ala. Kalau harus mati, matinya syahid, mendapatkan jaminan surga yang tertinggi. Ini adalah surga kaum muslimin. Sehingga bagaimana minta seperti ini tidak ditakuti oleh bangsa-bangsa kufar. Maka di antara sahabat tanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idin. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Kok kita menjadi bangsa yang terhina, umat yang terhina? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idin kathirun. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Kalian justru jumlahnya sangat banyak. Itu kalau bicara jumlah. Tapi ketika bicara kualitas, kata Nabi, ini bal antum ghusau walakinakum ghusaun ka ghusai sa'il. Kalau jumlah sangat banyak, tapi kalau bicara kualitas, kualitas kalian adalah buih. Walakinakum ghusa. Yang namanya buih, ikhwan, kondisi buih itu kalau mengalir menentang arus atau mengikuti arus. Mengikuti arus. Karena buih enteng, dia pokoknya ngirut kemana aliran mengalir. Yang kata Ali bin Abi Thalib, ya miluna, dia akan mentelung kemana arah angin bertiup. Dia hanya mengikuti arus. Kemudian buih ini mengalir juga bersama dengan sampah-sampah. Dan buih itu sesuatu yang tidak membahayakan. Muslimin kondisinya dikatakan Nabi kayak gitu. Ya tinggal antum cek-cek saja. Kondisi muslimin sekarang itu orang yang yang hidupnya itu berprinsip. Artinya berprinsip itu kalau enggak begini, enggak. Atau prinsipnya SPO umumnya yang mana? Yang mana, kawan? SPO umumnya atau harus begini? Harus begini. Sekarang ini loh. Jangan bicara yang ideal. Sekarang kenyataannya muslimin ini uripnya itu wis koyo umumnya wae atau harus begini. Ya, antum bisa lihat sendiri. Kalau disuruh mempraktekkan prinsip-prinsip Islam dan kemudian ternyata harus berhadapan dengan kenyataan menentang arus kehidupan, serang sangalanya lah. Ngikuti aja arus yang ada. Itu adalah muslimin yang bisa kita lihat di zaman kita. Sehingga sangat lemah prinsip, dalam memegang prinsip sangat lemah. Kemudian muslimin zaman sekarang ini, dia memurnikan hidupnya dengan yaitu pelajaran Islam dengan sumber-sumber Islam, sehingga betul-betul tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya, atau bagaimana? Cara hidup kaum muslimin pengen memurnikan hidupnya dengan Islam sehingga betul-betul muslim yang murni dengan Islam, atau yang ada justru muslimin hidupnya campur dengan sampah-sampah pemikiran muslim, pikirannya penuh dengan kekafiran, penuh dengan pemikiran filsafat yang rusak, penuh dengan ini gaya hidupnya orang-orang kafir. Ini adalah pemikiran, sampah-sampah pemikiran yang merasuk di pikiran dan hati kaum sini. Sebagaimana buih mengalir bersama dengan sampah-sampah yang ada. Dan tidak ada yang ditakuti. Buih gak ada yang takut. Gak ada yang takut dengan buih. Karena tidak membahayakan. Demikian pula muslimin tidak ditakuti karena tidak ini tidak ada yang memang ditakutkan terhadap muslimin karena kehilangan kualitas. Beda dengan muslimin di zaman Nabi dan para sahabat, yang kalau Nabi ingin mendatangi suatu wilayah, maka mereka sudah hatinya diliputi rasa takut sebulan sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat. Ini menunjukkan memiliki izzah yang kuat. Kemudian apa kata Nabi? Walakinakum ghusaun ka ghusai sa'il. Walayansi'annahum min sudurihim. Walayansi'annahum min sudurihim al-adawata. Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatinya yaitu para musuh, rasa takut terhadap kaum muslimin. Bahkan kemudian walayaktifanna fi qulubikum alwah, dan Allah akan, dan Allah memasukkan ke dalam hati kalian kaum muslimin alwahan, yaitu penyakit kerapuhan alwahan. Kan dikatakan para sahabat, wa mal wahyu ya Rasulullah, apa itu alwah ya Rasulullah? Hubbud dunya wa marahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hatinya lengket dengan dunia, dan orang yang mereka hatinya lengket dengan dunia, ya sudah menjadi kelazimannya takut mati. Karena mati itu berarti tamat dalam menikmati kehidupan dunia. Lain dengan orang yang mereka cinta akhirat, mati itu yang dicari untuk dia masuk gerbang akhirat, yaitu harus dengan mengalami kematian. Tapi orang yang mereka cinta dunia pasti akan takut mati, karena mati itu berarti akhir segala-galanya dalam menikmati dunia. Ini yang membuat rapuh. Ini yang menjadi penyakit yang membuat rapuh. Lalu diterangkan yang di siang lainnya lebih rinci tentang cinta dunia itu kayak apa. Idza tabayatum bil ina, jika kalian sudah mulai melangsungkan transaksi jual beli dengan sistem inah. Intinya sistem inah itu satu di antara model transaksi ribawi, sehingga umat ini telah tenggelam dalam kehidupan model-model ribawi, riba, yang sangat diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang tenggelam dalam riba itu, dia telah menabuh genderang perang, Allah akan memeranginya, dan tidak akan ada orang bisa menang perang dengan Allah Ta'ala. Dan riba itu sesuatu yang hanya akan merugikan kehidupan masyarakat. Maka orang mengistilahkan para rentenir dengan istilah apa? Kawan, rentenir itu diistilahkan dengan istilah apa itu? Hah? Malam, Ben. Apa? Para rentenir diistilahkan apa itu? Lintah darat. Apa lintah darat? Lintah itu kalau nempel di tubuhnya orang, apa yang dilakukan? Nyedot, ngisep darahnya orang, isep terus sampai garing entek. Demikian pula ekonomi ribawi, membuat orang itu garing, darahnya disedot sehingga kekuatannya habis, sehingga menjadi lemes sampai mati. Ini ekonomi ribawi. Kalau umat Islam sudah tenggelam dalam transaksi ribawi, satu, dan sebagaimana slogannya transaksi ribawi, transaksi atau ekonomi sekuler atau ekonomi kapitalis, intinya ya bagaimana dengan modal seminim mungkin, sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Wa khattum atnabal baqar, dan kalian telah disibukkan, kalian telah pegangi ekor-ekor sapi, artinya telah disibukkan dengan ternak-ternaknya. Wa raditum bizar'i, telah ridha dengan cocok tanam, sibukkan dengan kebun-kebunnya. Dan kelasimannya, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, baik itu jihad dengan segala tingkatannya, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir dan munafik, jihad melawan gembong-gembong alul bid'ah dan maksiat. Apa kata Nabi sallallahu alaikum dullan? Allah akan campakkan kalian ke dalam kehinaan. Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan dari kalian wala yang si'uhu hatta tarju'u ila dinikum, dan Allah tidak akan cabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama. Kembali kepada agama artinya menghiasi dirinya dengan agama, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya akhlaknya, dihiasi dengan agama. Pertanyaannya, bagaimana cara bisa kembali kepada agama? Setar awal supaya kita bisa kembali kepada agama, caranya bagaimana? Ya, belajar dulu supaya orang kenal tentang agamanya, sehingga dia tahu apa yang mesti diwujudkan tentang agamanya ini. Maka tidak ada gerakan kebangkitan Islam yang paling mendasar kecuali pertama, menghidupkan majelis-majelis ilmu di semua tempat dan semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, bagaimana mereka mengenal Islam. Ini adalah gerakan yang paling mendasar kalau Anda betul-betul menginginkan izzul Islam wal muslimin. Kalau Anda menginginkan betul kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dan menghendaki tentang rendahnya kalimat kekafiran dan kesyirikan, itu diawali dengan mesti menghidupkan majelis-majelis ilmu di semua tempat, semua kalangan, sehingga mereka betul mengenal Islam. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, bahwa berbahagialah orang yang mereka Allah berikan semangat untuk belajar Islam, karena ini merupakan pintu yang akan mengantarkan dia, yaitu mencapai atau meraih kemuliaan dan pintu untuk meraih segala bentuk kebaikan adalah ilmu. Kemudian ikhwanifillah, ketahuilah bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mendasar untuk ditegakkan di atasnya segala cabang ilmu, adalah ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid. Ilmu yang akan mengantarkan seorang hamba mengenal Allah dan mewujudkan ubudiyah yang khalisah kepada Allah Ta'ala. Kenapa ilmu tauhid itu dikatakan ilmu yang paling mulia? Kata para ulama, syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu itu berkaitan dengan kemuliaan objek yang dipelajari. Kemuliaan sebuah ilmu berkaitan dengan kemuliaan objek yang dipelajari. Sedangkan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang pelajari tentang Allah dan yang akan mengantarkan manusia mewujudkan ubudiyah yang khalisah, yang murni kepada Allah, ini adalah ilmu yang paling mulia. Alhamdulillah. Tentu pertanyaan berikutnya adalah, di mana letak arti pentingnya ilmu ini sehingga menjadi prioritas pertama dan utama, baik secara pribadi kita akan mewujudkan kehidupan ini atau seorang dai yang akan mendakwahkan agama ini. Satu, di antara arti pentingnya adalah karena kita ini memang diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan at-tauhid. Apa sih tauhid itu? Secara singkat, tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinannya terhadap Allah dan dalam hal ubudiahnya kepada Allah. Dua sisi yang penting harus kita kenal. Yang pertama yaitu wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai kita membangun keyakinan dalam ilmu kita ini, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik rububiyah dan kesempurnaan sifat. Selain Allah, semuanya adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sehingga ilmu yang mengantarkan kita meyakini tentang Allah itu adalah satu-satunya dalam hal rububiyah dan kesempurnaan sifat, itu adalah tauhid, ilmu tauhid. Sehingga hamba punya ilmu, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat dan pemilik rububiyah. Kemudian dari pengetahuannya itu sampai menggerakkan dia untuk mewujudkan ubudiyah yang khalisah, mewujudkan penghambaan yang murni yang hanya ditujukan semata-mata kepada Allah. Itu adalah tauhid. Lah kita ini, hidup kita ini, Allah mengadakan kita ini, kita dilahirkan, dihadirkan ke dunia ini, tugas utamanya itu untuk mewujudkan tauhid. Tugas utama kita ini untuk mewujudkan tauhid. Antum mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi konglomerat, mau jadi jenderal, mau jadi ilmuwan, mau jadi apa, Anda harus sadar sepenuhnya tugas Anda itu, hidup itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang berusaha untuk ilmu yang akan mengantarkan kita tahu bagaimana hidup bertauhid, ini ilmu yang paling penting. Karena memang kita diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana Anda menunaikan kewajiban Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menunaikan haknya Allah untuk Anda yaitu ditauhidkan. Ini seperti dalam ayat yang sudah sangat kita kenal semuanya, dalam firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah taala. Liya'buduni artinya liwahiduni. Liya'buduni artinya liwahiduni. Itu agar mereka mentauhidkanku. Qulillah. Penekanan para ulama liya'buduni dengan liwahiduni itu memiliki makna penting. Di antaranya, tidaklah Allah ciptakan kita ini kecuali dalam rangka beribadah. Maksudnya bukan sekedar beribadah, bukan sekedar yang penting saya sudah ibadah kepada Allah taala. Tapi ibadah yang dimaksudkan ibadah yang ditauhidkan kepada Allah taala. Karena tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah itu mentauhidkan Allah taala. Tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang bisa membuktikan bahwa tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah dia sudah mentauhidkan Allah Ta'ala. Silakan, kawan. Silakan buktikan bahwa tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Antum? Bisa gak buktikan? Buktikan itu ya, saya jelaskan gitu. Gimana? Ada dia, kawan? Ada enggak yang mau menjelaskan, yang bisa membuktikan bahwa tidak setiap orang yang sudah beribadah kepada Allah dia belum tentu atau tidak semua yang terhadap Allah dia mentauhidkan Allah Ta'ala? Buktikan. Iya. Gimana? Bahwa orang Quraisy. Gimana? Mereka tetap mengomentari Ka'bah dengan syariat Islam, tapi masih mengurus-urus mulus-mulus apa? Mulus-mulus berhala, musyrik atau gimana? Kalau ngelus-ngelus masjid? Ada lagi, kawan, penjelasannya gimana? Iya. Yeah. Ibadahnya itu mau ke Allah, tapi orang-orang muslim itu ada kayak perantara, jadi perantara tidak murni langsung ke Allah, jadi itu patung atau perantara, tapi sebenarnya dia itu mau beribadah pada Allah, iya kan? Ada lagi yang menjelaskan? Ada nggak, Ikhwan? Iya, gimana? Seseorang itu meminta kepada Allah berdoa tapi di sisi lain dia masih meminta bantuan kepada dukun atau yang lain. Ada lagi? Sudah. Ada lagi yang menjelaskan? Ya, semua penjelasannya enggak ada yang salah. Buktikan bahwa mereka buktikan bahwa tidak setiap orang yang telah beribadah kepada Allah dia otomatis mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, buktinya orang-orang Quraisy. Yang paling jelas buktinya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, mereka ya haji, tawaf di Ka'bah, juga bertalbiyah, mereka juga berdoa kepada Allah, mereka juga puasa, mereka juga bernadar. Artinya mereka melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi bersama dengan peribadah, sama dengan amal-amal ibadah dia kepada Allah, mengenal Allah dan dia beribadah kepada Allah, mereka juga melakukan perbuatan syirik. Sehingga tidak cukup hanya dia sudah merasa beribadah kepada Allah, tapi harus sampai pada tingkatan yaitu dia harus totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah. Itulah tauhid. Sehingga bukan semata-mata dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah enggak mengendaki ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Nah, totalitas memberikan ibadah kepada Allah, itulah yang namanya tauhid. Ini alasan pertama. Kenapa? Atau apa arti pentingnya? Dan kenapa kita mendahulukan yaitu perkara tauhid ini dalam kehidupan kita? Apa yang pertama, ikhwan? Tadi arti pentingnya pertama apa tadi? Ya, karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Tauhid dengan pengertian yang sudah kita sampaikan tadi. Tauhid itu membangun keyakinan yang benar tentang Allah, yaitu rububiyah dan kesempurnaan sifatnya, dan memberikan totalitas amalan ubudiyah hanya kepada Allah Ta'ala. Intinya, bagaimana antum punya keyakinan yang benar tentang Allah, itu meliputi rububiyah dan kesempurnaan sifat. Dan yang kedua, bagaimana perbuatan anda ini, yaitu cerminan orang yang bertauhid, yaitu menjadikan totalitas ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara arti pentingnya tauhid, kenapa kita prioritaskan yang pertama dalam kehidupan kita? Kita ini orang yang hidupnya itu diperintahkan Allah untuk beramal. I'malu, beramalah kalian, beramalah kalian. Ikhwan, dalam kita beramal itu ada manajemennya. Pekerja itu ada manajemennya. Semua yang kita lakukan itu ada manajemennya. Membangun masjid ada manajemennya enggak? Ada enggak? Pertama masang tembok, habis itu baru duduk pondasi. Orang bilang kantil. Iya, yang dipasang di atasnya sudah magrong-magrong di atas, lo pondasi baru diduduk. Iya, ambruk kabeh yang sudah kemarin dilakukan, ambruk semuanya. Iya, mesti ada manajemennya. Urut-urut ada perkara-perkara yang menentukan, yang mesti dipertamakan sebelum yang lain-lainnya. Manajemen seperti ini itu ada pada semua lapisan kehidupan, segmen, semuanya ada manajemennya begitu. Dalam kita beramal itu ada amal pokok yang paling menentukan dan amal cabang yang tegak di atas pokoknya ini. Lah, pokok-pokoknya amal ini adalah tauhid. Dasarnya amal yang untuk menegakkan semua amal yang lainnya itu adalah tauhid. Dan tauhid. Sehingga amalan manusia itu sehebat apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun, itu tidak akan bermanfaat bagi dia kecuali tegak di atas pondasi tauhid. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang manajemen amal seperti ini. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara fi nari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunan di atas dasar ketakwaan dan keridhaan Allah Ta'ala, itukah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik itu orang yang membangun bangunan di tepi jurang, di minggring-minggring tepi jurang, kemudian langsung longsor, dronjong-dronjong longsor, ambrol ke lembah jurang? Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik adalah yang pertama, membangun bangunan di atas pondasi yang kokoh, yang kuat. Yang kedua, membangun ini bangunan yang akibat akhirnya hanya akan ambrol, gak ada manfaatnya. Ayat ini, ikhwan, menggambarkan tentang manajemen amal. Orang yang membangun amal-amalnya di atas dasar takwa dan keridhaan Allah, yaitu dan Allah tidak akan ridha, dan dasar takwa itu adalah tauhid, sehingga dia tegakkan amal di atas tauhid, itu seperti membangun bangunan di atas pondasi yang sangat kokoh, sehingga akan betul-betul dia bisa menikmati bangunan tersebut. Dia akan bisa menikmati bangunan tersebut karena bangunan ini dibangun di atas pondasi yang kokoh. Itulah orang yang mereka membangun amal-amalnya di atas dasar tauhid, sehingga dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membangun amalannya tidak di atas dasar tauhid, itu kayak membangun bangunan di pinggir jurang kemudian langsung ambrol ke dasar lembah jurang. Amal kita kalau kita tegakkan di atas tauhid, sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, zakat kita, kemudian kebaikan-kebaikan kita secara umum, itu kalau kita bangun di atas pondasi tauhid, itu semuanya kita wujudkan karena kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Oh, itu sekecil-kecilnya amal itu akan dinilai semuanya oleh Allah Ta'ala. Sampai ketika amal itu baru terbersit di dalam hati, baru menjadi kerentak, itu sudah dinilai oleh Allah Ta'ala, dicatat sebagai amal kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Itu kalau amal itu dibangun di atas pondasi tauhid. Tapi kalau amal itu tidak berdiri di atas pondasi tauhid, antum sudah membangun amal besar, uang keluar uang triliunan, sudah keringatnya kotos-kotos, sudah darahnya sampai netes-netes, sehingga betul sudah korbannya itu luar dalam, tapi gak ada yang tidak tegak di atas tauhid, oh ambrol semua amalan anda, itu tidak ada manfaatnya. Sehingga apa yang disebar-sebarkan oleh sebagian orang, yang penting amal sosial, yang penting menjadi orang baik, itu sudah menjadi syarat untuk masuk surga, dapat surga. Enggak, penjelasan Nabi enggak begitu. Kecuali kalau Nabinya antum orang-orang liberal. Nabinya kita itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita mengatakan la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minatun. Enggak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Kalau orang itu tidak punya iman, bonget dan kayak apa, enggak bisa Pak masuk surga. Hebatnya kayak apa, enggak bisa masuk surga. Contoh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang namanya Ibnu Jud'an. Itu super dermawan. Kalau nyuguh tamu itu mangkoknya itu harus dipenek pakai ondo, dirai pakai tangga, saking tingginya tumpukan mangkok, alias karena super dermawan kalau nyuguh tamu itu enggak hitung-hitungan, suguh telo roti, telo murah, roti larang, sugi roti ndang entek, sugi landing wae sing aweh murah. Ini gak hitung-hitungan, gak hitung-hitungan, blobok, nyah-nyoh. Tapi apa kata Nabi? Ibnu Jud'an belas, sama sekali tidak masuk surga. Kenapa? Gak punya tauhid, gak punya iman. Sehingga bangunan yang megah ibaratnya dibangun di atas pondasi yang gak, tanpa pondasi, ambrol. Contoh kedua, Abu Talib. Abu Talib itu enggak ada orang yang mengingkari tentang jasanya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Tapi hebatnya kayak apa amal yang dimiliki Abu Talib? Abu Talib tidak masuk surga. Apa gara-garanya? Tidak beriman, tidak berla ilaha illallah. Iman itu maksudnya la ilaha illallah, yaitu tauhid. bukan hanya percaya kepadanya Tuhan, tapi iman itu mesti ada tauhid. Tauhid, sehingga bukan tidak setiap orang yang telah percaya pada Tuhan itu orang yang beriman, tapi maksudnya iman adalah tauhid. Abu Thalib itu amal kebaikannya enggak ada yang mengingkari. Bagaimana mati-matian dalam membela keponakannya dalam berdakwah. Dari awal dakwah sampai matinya Abu Thalib, itu pembelaannya itu enggak habis-habis. Tapi Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan, di atas agama kakek moyangnya, dan menjadi ahlu nar khalidan fiha, walaupun yang paling ringan. Maksudnya yang paling ringan itu bagaimana? Raiso turu, atau hanya gak bisa tidur nyenyak, gak bisa makan enak. Paling ringannya itu, kalau dramaannya itu keselomok api janam, utaknya itu umok. Itu paling ringannya begitu. Sehingga bagaimana bisa merasakan, yaitu ringannya adab. Qolibillah, kalau Anda protes Musa Butal sebaik itu, dia yaitu masuk jahanam, ya itu adalah Allah yang lebih tahu. Jangan protes, sehingga memprotes orang yang mendakwakan, wah Musa Butal kayak itu baiknya masuk neraka. Ya itu ada urusan Allah berkaitan masalah hidayah. Sehingga ada orang yang tidak rela dengan apa yang sudah ditegaskan Nabi. Nabi menegaskan bagaimana orang tuanya di neraka diprotes sama orang. Kok protes? Sekarang orang tuanya Nabi Ibrahim di neraka di surga? Hah? Orang tuanya Nabi Ibrahim di surga atau di neraka? Jadi neraka. Kok aku gak protes? Kok Nabi Ibrahim kayak gitu baiknya, kok orang tuanya di neraka? Aku gak protes. Ya itu haknya Allah Ta'ala. Kita itu hanya menjelaskan apa yang Nabi sampaikan. Gak ada tendensinya apa-apa, gak ada kepentingannya apa-apa. Urusannya itu hanya memang itu penjelasan Nabi. Kalau mau dicoret-coret saja dari kitabnya para ulama, dari kitab-kitabnya ini para ulama. Ikhwan fillah, kebaikan tanpa dasar tauhid itu enggak ada gunanya. Kebaikan tanpa dasar tauhid itu enggak ada gunanya. Hanya akan menjadi habaan mansura. Apa? Haban mangsoro, apa itu? Debu yang berterbangan, mospro, gak ada nilai yang sama sekali. Kayak fata morgana, sesuatu yang seakan-akan itu menjanjikan apa yang dibutuhkan. Kasarot bin biki atin, seperti fata morgana, tapi begitu dikejar sampai tempatnya gak ada apa-apanya, gak ada hakikatnya. Sehingga hanya tipuan, kebaikan tipuan, dia akan kecilik. Tahu kecilik gak? Tahu kecilik? Gimana kecilik itu? Hah? Kecilik? Entur atau kecilik? Apa kecilik? Tahu kecilik gak? Gimana kecilik itu? Kayak gimana? Gak bisa menjelaskan? Tahu gak bisa menjelaskan gimana antum itu? Kayak gimana? Kayak rasa manis. Iso ngerasake, raiso nerangke. Ya kecelik itu antum sudah kadung moro adu-adu, momanya kadung moro adu-adu, segawake macem-macem, jebuli wong raono. Kecelik, kadung dandan, melitit, diparani, ra ketemu wonge, kecelik. Disangkanya kebaikan yang menjanjikan sampai tempatnya enggak ada wujudnya, kecilik. Ya kawan bila orang punya kebaikan tanpa dia tidak tegak di atas tauhid, itu akan menjadi kebaikan yang menipu, tidak bermanfaat bagi dia. Habaan mansura atau biki atin, bisarabin biki atin, kasarabin biki atin. Sehingga tauhid jadi dasar amal. Ketika kita diperintahkan Allah beramal, maka ketahuilah amal pertama kali yang harus antum bangun untuk menegakkan semua amal-amal yang lainnya adalah at-tauhid. Tauhid. Sehingga amal-amal Anda akan tersusun rapi dan bermanfaat dan keindahannya tidak akan berkurang. Ini yang utama. Yang ketiga. Mau coffee break dulu. Kopi apa teh? Mau nge-break dulu. Ya gak apa-apa, nge-break sampai sini dulu ikhwan. Nanti mau nge-break kalau ngantuk-ngantuk. Biar tambah piar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita melanjutkan pembicaraan kita tentang tauhid adalah prioritas pertama dan utama dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba maupun jika kita sebagai seorang dai. Telah kita sampaikan bahwa kenapa kita mesti memprioritaskan tauhid, ya karena pertama kita ini hidup tujuannya, kita ini diciptakan Allah tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid ini merupakan tugas pokok kehidupan kita. Yang lainnya semuanya sekedar sampingan. Pokoknya adalah bagaimana kita mewujudkan tauhid. Antum jadi apapun, maka ingat kewajiban pokok adalah bertauhid. Dan bertauhid bukan sekedar pengakuan terhadap Allah, tapi tauhid adalah keyakinan yang benar tentang Allah lalu diikuti totalitas penghambaan kepada Allah Ta'ala dengan mendudukkan semua para makhluk ini adalah hamba Allah dan punya kewajiban beribadah kepada Allah, dan tidak boleh ada makhluk yang disembah walaupun statusnya hanya sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Karena di sini adalah hakikat syiriknya orang-orang Quraisy mengangkat makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, karena tauhid adalah asas dalam kita membangun amal. Apapun amal yang kita lakukan, sehebat apapun, sebanyak apapun, hanya akan menjadi sia-sia, mospro, enggak ada gunanya. Kita akan ngaplo kalau tidak ditegakkan di atas dasar tauhid. Sekarang yang ketiga, kenapa kita mesti memprioritaskan tauhid? Karena tauhid adalah prioritas dakwah semua para nabi tanpa kecuali. Karena tauhid adalah prioritas dakwah semua para nabi tanpa kecuali. Alhamdulillah, semua para nabi datang itu untuk melakukan islah, perbaikan. Bagaimana manusia ini menjadi baik. dan semua tokoh-tokoh yang melakukan sebagai tokoh politik atau tokoh budayawan atau tokoh ekonomi atau tokoh ini segala macam tokoh, ketika mereka mengadakan gerakan-gerakan sosial membangun manusia, semuanya sepakat bahwa mereka itu pengen memperbaiki, pengen memperbaiki, sehingga pengen menata masyarakat dan membangun masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Alhamdulillah, tidak ada asas kebaikan yang hakiki kecuali tertanamnya tauhid dalam hati manusia. Tidak ada kebaikan yang hakiki kecuali tertanamnya tauhid di dalam hati manusia. Semua kebaikan yang tidak berdasarkan tauhid itu kebaikan yang semu dan sifatnya transaksional, berkaitan dengan kepentingan dunia. Enggak akan memiliki ketulusan yang setulus-tulusnya. Hanya ahli tauhid yang bisa berbuat baik dengan setulus-tulusnya. Dan hanya ahli tauhid yang punya modal berbuat baik sehakikinya. Ikhwan billah, kenapa? Karena Allah itu seruannya semuanya adalah kebaikan. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Lakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga semua yang namanya kebaikan, yang sepakat itu baik, itu semuanya adalah bagian daripada seruan Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada kebaikan sekecil apapun yang diingkari oleh Islam. Adapun kebaikan yang hanya sangkaan, itu pasti kebaikan yang terkadang bercampur dengan keburukan atau hanya disangka baik padahal hakikatnya tidak baik. Alhamdulillah, kenapa para nabi menjadikan tauhid merupakan dakwah pertama sebelum yang lain-lainnya? Ya karena tauhid merupakan asas perbaikan manusia. Rusaknya manusia itu karena tidak tegaknya tauhid dalam hatinya. Dan tegaknya tauhid dalam hati itu membuahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan karena hatinya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kunci seperti yang diungkapkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Apa kata Nabiullah Nuh, ikhwan? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang kaum yang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Kaumnya Nuh yang keras kepala, yang senantiasa durhaka, bahkan membuat makar kepada Nabi Nuh. 950 Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan sampai pada tingkat jalan buntu yang Nabi Nuh berkesimpulan wala yalidu illa fajiran kafara, tidaklah mereka melahirkan anak kecuali hanya akan menjadi generasi yang kafir, yang fajir, yang fajir, yang kafir. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadar alal ardi minal kafirina tayyara, ya Allah jangan kau sisakan di muka bumi ini seorang pun orang kafir. Karena mereka tidak melahirkan anak kecuali fajir dan kafir. Qul billah. Apa kata Nuh tadi, ikhwan? kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Di sini bahwa rendahnya pengagungan mereka kepada Allah atau bahkan ketiadaan pengagungan mereka kepada Allah itu yang menjadi akar masalah munculnya segala macam bentuk kedurakaan. Maka ketika kita akan memperbaiki orang itu, yang diperbaiki pertama adalah letakkan di hatinya itu rasa pengagungan kepada Allah, dan itu adalah pelajarannya pada tauhid. Karena hati ini adalah sentral pemerintahan bagi anggota badan. Hatinya baik, semuanya baik. Demikian kata Nabi. Hatinya rusak, jasadnya rusak. Karena semuanya gerakan anggota tubuh mengikuti perintah hati manusia. Kalau hatinya isinya tauhid, maka semuanya akan terkendali dengan yaitu jantung tauhid. Akan terkendali dengan jantung tauhid. Ya kan bila disinilah rahasia kenapa dakwah mesti bermula dari tauhid. Oleh karena itulah ketika Nabiullah Musa alaihissalam mendatangi Firaun, Musa datang bukan untuk menggulingkan kekuasaan Firaun, tapi dakwah itu mengajak manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Firaun, dia sampai mengeklaim dirinya Rob dan Ilah, itu karena rendahnya atau ketiadaan pengagungan hatinya kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Allah perintahkan Musa mendatangi Firaun, idhab ila Firauna innahu taho. Wahai Firaun, wahai Musa, datangilah Firaun. Dia itu manusia yang melampaui batas. Terus ayat berikutnya bagaimana? Idhab ila Firauna innahu taho. Faqul halaka ila antasakka, dan katakan kepada Firaun, mau enggak aku ajak engkau untuk menyucikan jiwa. Faqul halaka ila antasakka, katakan kepada Firaun, ya Musa, mau enggak aku ajak engkau menyucikan jiwa. Bagaimana caranya? Berikutnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, caranya aku tunjukkan kamu kepada Rabbmu yang sebenarnya yaitu Allah, sehingga kamu akan bisa punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga porosnya di sini, sebagaimana tukang sihir yang tadinya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sesumbar dengan sihirnya dan tertipu dengan sihirnya, maka begitu tukang sihir itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung nekuk badannya, langsung sujud kepada Allah Ta'ala. Perubahan fisik itu sangat gampang ketika hatinya sudah kena. Sehingga dakwah itu adalah bagaimana merubah hati manusia, bukan diawali dengan merubah fisik, tapi diawali dengan merubah hati manusia. Karena kalau hatinya sudah berubah, semua fisik itu langsung bisa dirubah. Tadinya telanjang, begitu kena dakwah langsung rapet, pep, langsung gelap gulita. Dari telanjang berandang, telanjang bulat atau setengah bulat, langsung rapat karena dia sudah kena dakwah. Pemilik radio dangdut Puntilon Buangdutan terus sampai kupingi kesumpelan berbekang, itu begitu kena dakwah langsung berubah total, diganti dengan radio dakwah. Ngerubah itu gampang, yang penting hatinya itu sudah ini terubah. Maka di sini pentingnya yaitu dakwah, yaitu tauhid. Karena ini akan betul memperbaiki dan merubah semua, yaitu gaya hidup manusia. Ikhwan billah, Saya di sini pada pelajaran di Taiwan, kita patut menjawab pertanyaan. Orang kafir yang telah banyak berbuat kebaikan, kemudian orang kafir tersebut masuk Islam, kebaikan sebelumnya masih tetap terhitung atau enggak? Di zaman Nabi ada kasus orang kafir baik.